lapeh pautan hati. Alah lamu hilang pamenan diri. Dinan rami langang rasonyo hati. Hari-hari risau kakawan diri. Kini adia datang batamu muko. Rasa kare nanung gasa alamoko. Tapi nyatanya undangan nan den terimo. Tambah kalam nanggalo salamoko. Lahilang angan-angan Allah habis segalanya harapan. Lapu asangka di penantian tinggal pikir sansai jo harapan. Bukannya alam datang menyembah di balam jinnah pandai memutui tali. Bukannya alam datang menyembah di balam jinnah pandai memutui tali. Datang batamu muko. Raso ka are nan lungga salamoko. Tapi nyatanya undangan nan den terimo. Tambah kalam nan galo salamoko. Hilang angan-angan halapi sagalonyo harapan. Lapu asangka di panantian tinggal pikir sansai jo harapan. Bukannya alam datang balam jinnah pandai mengutui tali. Bukannya alam datang menyembah di balam jinnah pandai mengutui tali. Bukannya alam datang menyembah di balam jinnah pandai memutui tali. Bukannya alam datang menyembah di balam jinnah pandai memutui tali. Bukannya alam datang menyembah di balam jinnah pandai memutui tali.